Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jada haqqa jihadihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Saudaraku yang budiman, kita lanjutkan lagi kita membahas tentang Arsy Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan kembali bahwa kita berbicara tentang sesuatu yang sangat besar. Arsy Allah, Arsy Allah adalah ciptaan Allah yang pertama kali. Sebelum Allah menciptakan kehidupan yang lain, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan malaikat, jin, waktu, peredaran langit dan bumi, dan sebagainya. Jadi Arsy adalah ciptaan Allah yang pertama kali. Singgasana Allah, tempat Allah bersinggasana. Nah, ini adalah kalau dari sisi ukuran, sulit untuk diukur. Sulit untuk diukur karena kita mengukur besarnya langit pertama saja sudah susah, luasnya langit pertama ini susah, apalagi langit kedua, apalagi langit ketujuh, ya kan? Nah, sementara arsy Allah adalah lebih jauh lebih luas daripada tujuh lapis langit ya, yang di atas kita. Nah, ini adalah menggambarkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mendengar, kalau kita coba meneliti tentang kebesaran Allah, kebesaran Arsy Allah ini, maka kita bisa mendapatkan cerita ya, dari kisah burung Hud ya, pada waktu zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Ini diceritakan dalam surat An-Naml ke-27, ketika burung Hud itu terlambat ya, datang menghadap kepada Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan kemudian ditanya kenapa kamu terlambat, maka Hud mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni wajadtum ra'atam tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim." Sungguh kudapati ada seorang perempuan, seorang ratu yang memerintah mereka suatu negeri, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Jadi kerajaan itu makmur, banyak gedung, rakyatnya sejahtera, kemudian ratunya itu kekayaannya besar, pasukannya banyak. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zana lahum syaitan a'malahum asadahum 'an sabili fahum la yahtadun. Maka aku burung Hud dapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah, menyembah selain Allah, dan syaitan telah menjadikan indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka tersebut sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Nah, ini adalah suatu statement, pernyataan dari burung Hud. Ya. Burung Hud ini mengenal kebenaran, ya, al-haq. Kalau kita coba komparasi tentang kejadian ya, berdasarkan penjelasan dari berbagai sumber, maka para Mufasirin itu menggambarkan bahwa ini adalah negeri Saba. Ada yang berpendapat bahwa negeri Saba ada di Yaman. Di Yaman. Nah, negeri Saba ini dahulunya adalah negeri yang makmur karena ada bendungan besar. Kemudian bendungan ini, air ini kemudian mengaliri dataran pertanian yang luas. Hasil dari pertanian, ya, itu kemudian sangat berlimpah sehingga mendapati kerajaan Sabah ini makmur. Ya. Jalan-jalan bagus, di rumah, bangunan, istana itu megah. Semua kebutuhan sandang pangan terpenuhi. Nah, ini adalah negeri Sabah. Tapi Burung Hud mengatakan bahwa mereka itu menghalangi, ya, ya, apa, iblis setan itu menjadikan indah perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Jadi fasadduhum anisabil, ya, fasadduhum anisabil fahum layah, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi kriteria berada di jalan hidup yang benar, jalan yang petunjuk, itu bukan berdasarkan fisik, ya, bukan berdasarkan kriteria apa keberhasilan dia di dalam membangun sarana dan prasarana fisik. Nah, kalau kita lihat kisah Fir'aun, Fir'aun adalah raja Mesir yang berkuasa, ya, di sana. Kita lihat di dalam Al-Quran Fir'aun disebut sebagai mufsidin, ya, sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. Padahal dalam kehidupan sehari-hari Fir'aun itu membangun negerinya, ya, dengan piramida, dengan sphinx, ya, dengan istana, dengan jalan-jalan yang bagus, ya, dengan apa berbagai macam area pertanian, pengolahan, ya, pengolahan industri dan sebagainya, ya, makmur, sejahtera, ya. Tetapi mufsidin, berbuat kerusakan demi Allah. Al-Quran benar, ya, Allah mengatakan Firman bahwa Fir'aun adalah mufsidin. Mufsidin karena apa? Karena dia menghalang-hali manusia untuk menyembah Allah. Bahkan Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, bahwa Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhanmu yang tinggi, maha tinggi, sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bahaya sekali, ya. Inilah kerusakan. Maka hukum, karena dia mengaku sebagai Tuhan, maka hukum dia tetapkan, dia tegakkan berdasarkan kemauan dia, mengikuti hawa nafsu. Apa itu? Yaitu supaya kekuasaannya tetap terus menerus. Maka dia paksa rakyatnya untuk mengikuti kemauannya dengan cara memaksa rakyatnya menyembah dia. Semua aturan yang dia keluarkan itu harus ditaati. Siapa yang tidak mentaati, maka disiksa. Siapa yang tidak menyembah dia, maka disiksa. Siapa yang berpaling dari apa yang dia inginkan, dia siksa. Ini adalah aturan dari Fir'aun yang manusia biasa, yang pengetahuannya terbatas. Dan ini mengikuti hawa nafsunya, maka karena aturan itu ditegakkan mengikuti hawa nafsu penguasa, maka itulah kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi, Bani Israel yang berada di bawah kekuasaannya, rakyat Mesir dari Bani Israel itu, yang perempuan, bayi perempuannya dibunuh. Setiap ada bayi laki-laki dibunuh, dan yang perempuan dibiarkan hidup. Ini adalah salah satu jenis kerusakan di muka bumi. Terjadi ketimpangan yang luar biasa. Nah, sama dengan Sabah. Sabah ini mereka menyembah, ya, matahari. Padahal matahari adalah matahari, ya, yang seperti yang kita lihat sehari-hari itu adalah, ya, benda biasa. Ya. Dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, ya, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Dia hanya bisa menyinari, ya, menyinari, membuat terang, dan itu penyinaran dia itu atas kehendak Allah, atas perintah Allah, ya, dan matahari tunduk kepada Allah juga, mengikuti perjalanan, mengikuti orbitnya saya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yasjudu lillahi allazi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linu. Ya. Ini laporan dari Hud ya, mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan apa yang di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Ya, jadi sahabat makmur karena pertanian. Pertanian adalah tanaman yang tumbuh dari bumi. Ya. Padahal yang menumbuhkan tanaman itu adalah Allah, memperkembangbiakkan tumbuhan tanaman ya, sehingga kita bisa makan dari hasil buah-buahnya, biji-bijinya. Itu yang menumbuhkan adalah Allah. Tidak ada selain Allah. Tidak ada zat, tidak ada kekuatan lain atau zat lain yang bisa menumbuhkan tanaman, tumbuh-tumbuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah. Tapi mereka bukannya bersyukur kepada Allah, bukan menyembah kepada Allah, tapi malah menyembah matahari. Ya. Seolah-olah mataharilah yang menyinari tanaman itu sehingga tumbuh sendiri. Nah, tumbuh sendiri secara alami. Nah, ini adalah falsafah yang salah. Dan sekarang ini banyak doktrin-doktrin di kurikulum pendidikan ya, sekolah itu yang mengatakan bahwa tumbuh-tumbuhan tumbuh berkembang secara alami ya, mengikuti proses fotosintesis ya, karena bantuan sinar matahari maka terjadi fotosintesis, kemudian mereka tumbuh berkembang ya, kemudian hasil zat karbohidratnya disimpan di akar dalam bentuk biji kemudian atau dalam bentuk buah-buahan. Ini adalah falsafah yang salah ya, yang sesat. Jadi yang menumbuhkan tanaman, yang mengeluarkan buah-buahan, biji-bijian sehingga kita bisa makan dari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan lain selain Allah tidak ada kekuatan lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menumbuh kembangkan, yang mengatur, yang mengontrol itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sehari-hari kita makan ya dari hasil tanaman itu ya. Tumbuhan itu maka kita harus bersyukur kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sementara matahari, angin, ya, tanah, ya kan, biji-bijian itu semuanya adalah sarana. Sarana yang juga Allah sediakan. Sementara yang mengatur, mengendalikan, yang memperkembangbiakkan, yang menciptakan, yang mewujudkan itu adalah Allah semata. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep kebenaran ya. Maka agama yang benar adalah la ilaha illallah, tidak ada tuhan selain Allah, konsep dasar, dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Maka kemudian Hudud mengatakan Allahu la ilaha illahu wa rabbul arsyil azim. Allah tidak ada tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Ini seekor burung Hud ya. Seekor burung itu memahami bahwa tidak ada tuhan melainkan Dia, Allah. Dan Allah adalah yang memiliki arsy yang agung. Jadi seekor burung Hud pun mengenal kebesaran Allah ya, mengenal arsy Allah yang maha agung. Ya, maaf. Mengenal arsy yang besar, yang agung ya. Mengenal Allah yang maha agung, di mana Allah memiliki ya, Dialah Rabbul Arsyil Azim ya. Jadi Dialah Allah yang Rabbnya arsy yang agung. Jadi, Arsyil Azim ini karena memang arsy ini besar sekali ya. Tapi Rabbnya arsy ini adalah Allah. Jadi dalam riwayat hadis yang lain, ketika terjadi kiamat itu maka langit dan bumi guncang ya, bintang, planet-planet ya, itu pada berjatuhan ya. Kemudian bumi rata, hancur ya, terbelah ya. Tapi yang tetap abadi ya, dalam riwayat itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy Allah tetap abadi dalam riwayat tersebut. Itulah ya. Jadi Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Kalau kita coba bandingkan dengan diri kita, kita sebagai manusia memiliki kelebihan, ya, pendengaran, penglihatan, ya, pemikiran yang lebih bagus, yang lebih kuat daripada seekor burung. Harusnya kita mengenal arsy Allah, mengenal arsy Allah lebih dalam lagi. Sementara burung yang otaknya kecil itu bisa mengenal arsy Allah, mengenal Allah dan mengenal arsynya. Maka ini penting sekali, pelajaran besar bagi kita, ya, jangan sampai kita kalah dengan burung, ya, jangan sampai kita kalah dengan burung. Di dalam surat yang lain, surat Thaha, ya, surat Thaha ayat di awal, ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-ula, ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sama, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Diturunkan dari Allah, ya, Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang maha pengasih, yang maha, yang bersemayam di atas arsy. Jadi Allah itu adalah bersemayam di atas arsy. Dalam hadis yang lain itu Allah bersemayam di atas arsy, tetapi ketika tiap malam, ya, di seperempat akhir, sepertiga akhir malam itu Allah mendatangi bumi, ya, Allah ke langit bumi, ya, ke langit bumi berarti ke langit yang pertama, Allah membukakan pintu taubat bagi manusia yang melakukan dosa, ya, dosa-dosa kesalahan di siang hari, dan Allah membukakan pintu maaf taubat, ya, di siang hari, ya, dari mereka hamba-hambanya yang melakukan di malam hari. Ya Allah senantiasa membukakan pintu ampunan dan pintu taubat kepada hamba-hambanya, kepada manusia di siang hari, di malam hari, bagi kita semua, ya, termasuk kepada saudaraku yang saat ini masih belum beragama Islam, ya. Allah membukakan pintu taubat, ya, untuk bertaubat kembali kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, ya, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan tunduk patuh hanya kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke dalam Islam, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya dengan sungguh-sungguh, ya. Maka itu adalah taubat manusia kepada Allah, dan Allah mengampuni semua dosa-dosa yang sudah lampau. Ya, sungguh-sungguh, insya Allah. Jadi Allah maha pengasih dan bersama di atas. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Jadi miliknya lah segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Jadi semuanya, semuanya, ya, yang ada di sekitar kita, di atas kita, di bawah kita, di sekitar kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah adalah pewaris, ya, pewaris dari semuanya. Ya. Nanti kita akan tinggalkan dunia ini, kemudian diwarisi oleh generasi berikutnya, generasi berikutnya diwarisi oleh berikutnya, sampai nanti akhir zaman, yaitu hari kiamat. Ya. Maka Allah mewarisi semuanya, ya, gedung-gedung, istana-istana, prasarana jalan, ya, perkantoran, ya, tempat bisnis, perusahaan, semuanya itu Allah mewarisinya, dan Allah nanti akan hancurkan. Akan hancurkan pada hari kiamat, dihancurkan semuanya rata, Nah, ini adalah sebagai pelajaran, sebagai peringatan bahwa memang tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Tujuan hidup kita hidup adalah di akhirat. Inilah, maka Allah ciptakan manusia dengan hak, dengan benar, dengan tujuan yang besar, yaitu supaya manusia mencari kehidupan yang abadi, ya, kehidupan kenikmatan yang abadi di surga Allah. Itu adalah tujuan yang besar sekali, suatu keuntungan yang besar sekali. Dan supaya manusia berhati-hati jangan sampai masuk neraka, ya, api neraka yang sangat pedih sekali, ya, yang adabnya itu, apinya itu, panasnya itu 70 kali lipat daripada panas api di dunia ini. Ini adalah suatu peringatan besar, ya. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Maka Allah tidak ada Tuhan selain Allah, selainnya, ya. Maka Allah memiliki asma'ul husna, ya, nama-nama yang baik, ya. Nama-nama yang terbaik. Nah, ini adalah untuk mengenalkan supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa hadis, ya, diriwayatkan bahwa dari Al-Bukhari, ya, dalam bab tentang doa, ya, disebutkan bahwa tidak ada yang punya hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung, yang maha suci, yang maha berkuasa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ya, Tuhan Tuhan Arsy yang agung. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang memiliki Tuhannya langit, Tuhannya bumi, ya, dan Tuhannya Arsy yang agung. Kemudian di dalam sahih, di dalam hadis, ya, dari Abu Hurairah, ya, disebutkan di dalam Al-Bukhari juga, buku tentang jihad dan ekspedisi militer, ya, Rasulullah bersabda, ketika engkau, ya, berdoa memohon kepada Allah surga, maka mohonlah Al-Firdaus, ya, mintalah Al-Firdaus, karena Al-Firdaus itu letaknya yang paling tinggi dan paling baik di surga, ya. Nah, di atas Firdaus itu adalah Arsy Allah, ya. Arsy Allah yang Maha Rahmat. Ini hadis, hadis sahih, ya. Artinya surga Firdaus itu di bawah Arsy langsung, ya. Luasnya sulit untuk dikatakan. Itu adalah tempat yang terbaik dan paling tinggi di dalam surga, surga Firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatul Firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatul Firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatul Firdaus. Juga diriwayatkan bahwa penduduk Al-Firdaus itu nanti akan mendengar suara Arsy, ya, yaitu yang berisi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, ya, dari Al-Bukhari, ya, tentang dari bab tentang kebaikan amal soleh, ya, juga dari riwayat Muslim dalam bab tentang fadilah kebaikan dari para sahabat radhiyallahu anhum, itu disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, Arsy Allah yang Maha Rahman itu bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz ini adalah salah seorang pemimpin dari kaum Aus ya, kaum maaf, kaum Aus ya, penduduk Mesor ya, Mesor pemimpin kaumnya Sa'ad bin Mu'adz ini syahid setelah perang Khandaq ya, mendapatkan luka kena anak panah. Nah, kemudian apa sekian lama apa menderita luka, semakin lama semakin parah, akhirnya wafat ya, syahid fisabilillah. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'adz ini apa dikebumikan ya, diantarkan ke dalam liang lahat oleh Rasulullah, maka Rasulullah yang mengantar sendiri, yang meletakkan jenazah di liang lahat, dan tidak lama kemudian Rasulullah langsung keluar dari liang lahat. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, saya lihat engkau tidak lama-lama di dalam liang lahat dan engkau langsung keluar dari liang lahat. Maka Rasulullah bersabda bahwa saya lihat malaikat turun ya, dari langit ya, bersap-sap memenuhi langit ya, untuk mengantar jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Sehingga saya segera keluar dari liang lahatnya ya, karena banyak saya lihat malaikat berdesakan. Nah, ini Sa'ad bin Mu'adz ya. Nah, beliau termasuk sahabat Rasulullah ya, yang memiliki banyak keutamaan. Jadi seperti itu. Jadi arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Dan Rasulullah dalam riwayat lain itu bersabda bahwa ya Allah, aku ridho kepada Sa'ad bin Mu'adz, maka terimalah Sa'ad bin Mu'adz di hariban-Mu dengan sebaik-baik penerimaan. Maka sebaik-baik penerimaan itu adalah dengan disambut oleh malaikat. Ya, malaikat bersap-sap dan kemudian arsy Allah bergetar. Ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi itulah Sa'ad bin Mu'adz. Nah, ini jadi memperkuat kembali tentang arsy Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Al-Hafiz Muhammad Ibnu Utsman Ibnu Abi Saibah ya, menulis dalam bukunya tentang gambaran tentang arsy ya, ya. Berdasarkan informasi dari salah seorang salaf. Salaf ini adalah generasi di zaman tiga generasi di zaman yaitu di zaman sahabat Nabi ya, radhiyallahu anhum, kemudian generasi tabi'in dan tabi'in ya. Jadi orang-orang kaum muslimin, kaum mu'minin ya, yang hidup di zaman para sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in itu adalah salaf ya, salaf soleh ya. Nah, itu dituliskan bahwa ars Allah itu diciptakan dari rubi merah dan jarak antara dua sisinya itu 50 ribu tahun ya, perjalanan. Wallahu alam, wallahu alam. Nah, ini sesuai dengan surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 4 bahwa malaikat, para malaikat itu dan ruh itu Jibril naik kepada Allah itu dalam satu hari yang sama dengan 50 ribu tahun. Nah, itu adalah jarak antara ars dengan langit yang ketujuh. Jadi jarak antara ars dengan langit yang ketujuh itu adalah 50 ribu tahun perjalanan dengan kecepatan burung atau kecepatan pesawat terbang ya. Jadi jauh sekali ya, jauh sekali 50 ribu ya. Kalau tadi jarak antara langit pertama dengan langit kedua itu 3.500 tahun ya, perjalanan kecepatan burung yang paling cepat. Nah, kalau jarak antara ars Allah ya, dengan langit yang ketujuh ya, Jadi Arsy itu di atas langit yang ketujuh, itu jaraknya adalah 50 ribu tahun perjalanan, kecepatan burung yang paling cepat. Dan ini adalah untuk menggambarkan betapa jauhnya Arsy Allah. Jauhnya. Jadi apa? Susah untuk diukur jagat raya ini ya. Makanya seorang mukmin itu memiliki wawasan yang sangat luas, sangat dalam ya. Dan beriman kepada Allah ya, keimanan yang kuat ya. Ini adalah informasi yang kita dapatkan, keyakinan yang kita miliki. Wallahu alam. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, Abu Dawud ya, Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir ya, Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, saya telah diizinkan untuk berbicara tentang salah seorang malaikat Allah. Allah yang maha kuat, yang maha agung. Di mana malaikat itu adalah halawatul arsy ya, pengusung arsy Allah. Bahwa jarak antara cuping telinganya ya, dengan pundaknya itu adalah 700 tahun. Ya, ini sudah kita sampaikan dalam presentasi sebelumnya. Nah, ini adalah juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hasyim ya, dengan kata-kata jaraknya seperti perjalanan burung terbang selama 700 tahun ya. Ini adalah sebagai penjelasan dari surat Al-Haqqah ya, surat Al-Haqqah. Imam Ibnu Katsir ya, mengambil riwayat dari Ibnu Abi Hatim ya, dan mengatakan bahwa rantai perawi dari para perawinya itu adalah baik, good ya. Artinya ini bisa diterima. Kemudian Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan Sa'id ibnu Jubair ketika memberikan penjelasan tentang ayat Allah di dalam surat dalam ayat kursi surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya, wasi'a kursi samawati wal ard ya, wasi'a kursi samawati wal ard ya. Jadi kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Kursi ini adalah, maksudnya adalah pengetahuan Allah. Nah, dalam riwayat yang hadis yang sahih ya, dari Bukhari Muslim, disebutkan bahwa kursi itu adalah merupakan tatakan kaki. Tatakan kaki. Jadi di atas langit ketujuh itu ada kursi. Nah, kemudian di atas kursi ada arsy Allah. Kursinya ini adalah sebagai tatakan kaki istilahnya. Tatakan kaki dan tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan, memperkirakan seberapa besar arsy Allah, kecuali Allah sendiri ya. Kecuali Allah sendiri termasuk kita ya, tidak bisa ya. Karena apa yang kita sebutkan tadi beberapa riwayat itu hanya sebagai gambaran saja, sebagai pendekatan saja, tapi yang sesungguhnya adalah hanya Allah yang mengetahui seberapa besar arsy Allah. Bisa jadi arsy Allah selalu berkembang ya, sama dengan jagat raya ini juga, menurut para pakar saintis, itu jagat raya ini terus berkembang. Wallahu a'lam bishawab, ya, hanya Allah yang Maha mengetahui. Dalam riwayat Ibnu Jabir At-Tabari, ya, berkata bahwa Yunus telah berkata kepadaku, dan aku telah berdasarkan informasi dari Ibnu Wahab. Dia mengatakan bahwa Ibnu Zaid berkata, ayah saya berkata kepadaku, ya, ini adalah riwayat, ya, riwayatan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, berdasar jika dikomparasi dengan kursi, maka kursi Allah, ya, maka tujuh lapis langit, ya, lapisan-lapisan langit dan bumi itu tidak lebih daripada tujuh koin dirham, ya, mata uang dirham, ya, yang dilemparkan ke dalam suatu lapangan, ya, dalam suatu apa, benteng, satu satu apa, lapangan, ya. Kemudian Abu Dzar, ya, Abu Dzar ini riwayat hadis sahih, ya, yang disampaikan oleh Ibnu Ajaril At-Tabari di dalam tafsirnya, juga di dalam silsilah al-hadis as-sahihah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, insyaallah, itu Abu Dzar meriwayatkan bahwa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa besarnya kursi dibandingkan dengan arsy Allah itu adalah tidak lebih dari hanyalah sebuah cincin, ya, cincin besi yang dilemparkan di tengah-tengah lapangan yang luas di muka bumi, ya, di muka bumi, ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau perbandingan antara tujuh lapis langit, ya, dan bumi, ya, dengan kursi itu seperti tujuh dirham, ya, tujuh mata uang dirham dilemparkan ke suatu lapangan, ya, maka perbandingan kursi, ya, ya, maaf saya ulang lagi, perbandingan tujuh lapis langit, ya, dan bumi, ya, tujuh lapis langit dan bumi itu dibandingkan kursi itu adalah perbandingan seperti tujuh mata uang dirham, ya, koin dirham dilemparkan ke lapangan yang luas. Lapangan yang luas itu adalah kursi, ya, kursi Allah, ya, sangat luas sekali. Jadi kursi Allah adalah di atas langit ketujuh, ya. Kemudian Abu Dzar meriwayatkan bahwa Rasul bersabda kursi Allah, ya, kursi dibandingkan dengan arsy Allah itu tidak lebih daripada sebuah cincin, ya, cincin besi, ya, yang dilemparkan ke suatu lapangan yang sangat luas di muka bumi. Jadi arsy Allah ini sangat luas sekali, ya, arsy Allah sangat luas sekali, ya. Sementara kursinya aja seperti itu, ya, sementara apalagi langit, ya, tujuh lapis langit, apalagi bumi, ya, ya, ya. Jadi wallahu alam, ini adalah kebesaran kagungan Allah, ya. Maka ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, surat Ali Imran, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, ya. Ketika Allah berfirman, ya, bersegeralah engkau wahai manusia kepada ampunan Allah, ya, segeralah minta ampunan kepada Allah, segeralah bertaubat, segeralah minta ampun kepada Allah, dan surga seluas langit dan bumi. Surga seluas langit dan utat lil muttaqin, dan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Bertakwa, orang bertakwa adalah orang beriman, ya, beriman kuat, ya, imannya kuat, kemudian dia bertakwa. Ya. Senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Senantiasa zikrullah. Kemudian mukhlasin, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera kepada ampunan Allah. Jadi kita segera istighfar ya. Mohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim ya. Mohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan, dan kita perbaiki. Sungguh-sungguh, kalau tadinya kita sibuk dengan duniawi, dengan ilmu-ilmu duniawi ya, gitu. Dengan dunia pekerjaan, dunia bisnis ya. Kita coba ya, kita kurangin banyak dan kita coba atur supaya kita kembali kepada Allah. Kita mempelajari Islam, kita mempelajari Al-Quran, kita mempelajari Sunnah Nabi, kita mempelajari hadis-hadis Nabi, kita mempelajari Sirah Nabawiyah, kita mempelajari buku-buku yang dikarang oleh ulama salafus saleh ya. Ya. Yang otentik, yang sahih. Ya. Insyaallah untuk memperkuat keimanan kita ya. Untuk mempertebal ketakwaan kita. Karena Allah sudah siapkan bagi kita surga seluas langit dan bumi. Jadi ini adalah tentang ars Allah yang maha, ya, ars Allah yang agung dan Allah maha agung. Jadi, maka wajar kalau dengan melihat perbandingan ukuran ya, ukuran bumi seperti ini ya kan, tempat kita tinggal sekarang ini, dunia ini, bumi ini, kemudian ukuran langit di atas kita ya, bintang-bintang, galaksi ya, ternyata semuanya ada masih di langit yang pertama ya, langit yang pertama. Karena Allah berfirman bahwa aku hiasi langit dunia dengan bintang-bintang ya, dengan bintang-bintang dalam surat Al-Mulk ya. Maka bintang-bintang yang kita sisihkan itu masih langit dunia. Langit dunia adalah langit pertama ya, langit pertama dan lapis pertama ya. Nanti di atasnya adalah lapis kedua ya. Terus sampai lapis ketujuh. Nah di atasnya itu adalah kursi Allah. Di atasnya lagi adalah arsy Allah ya. Perbandingan antara tujuh lapis langit bumi ya, itu dengan kursi itu adalah seperti tujuh mata uang dirham dilempar ke sebuah lapangan ya. Nah, kemudian kursi Allah yang demikian besar ya, ya. Ya lapangan tadi itu adalah kursi Allah, sementara tujuh lapis langit bumi itu adalah mata uang dirham itu tadi. Kemudian kursi Allah yang demikian besar itu pun dibandingkan dengan arsy Allah adalah ibarat kursi Allah itu seperti cincin besi yang dilempar di tengah lapangan padang pasir yang terbuka di bumi ya. Ibaratnya seperti itu. Jadi susah untuk mengukur besarnya arsy Allah ya. Itulah maka Allah itu maha besar, maha agung, maha esa ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang maha menguasai. Jadi kalau Allah dengan kekuatannya, dengan kebesarannya itu mau menghancurkan bumi saat ini pun ya, itu hanyalah sesuatu yang mudah, sangat mudah menghancurkan bumi sekarang ini ya. Dihancurkan menjadi debu ya kan, menjadi debu ya, itu mudah ya, karena Allah maha kuat. Allah maha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu ya, inilah kebesaran Allah yang kita sembah ya. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman yang hanya menyembah kepada Allah ya. Hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah mereka yang tunduk patuh kepada Allah kemudian mengikuti jalan hidup Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang budiman, insyaallah kita lanjutkan lagi dalam presentasi berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.